salam, tidak ada dalil kuat yang mendasarinya. Madhab kedua, tidak ada takbir untuk sujud tilawah, tidak ada takbir pula untuk bangkit dari sujud tilawah, dan juga tidak ada salam dari sujud tilawah. Dasar mereka, karena riwayat yang menyatakan adanya takbir, riwayat Abu Dawud ini, hadits Ibnu Umar, ada lean, ada kelemahan padanya, enggak kuat, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ini madhab yang kedua. Madhab yang ketiga, wasat, yang tengah-tengah. Mereka katakan ada sunnahnya takbir ketika orang turun sujud tilawah. Ada sunnahnya takbir ketika turun sujud tilawah, tetapi tidak takbir ketika berdiri dari sujud atau angkat dari sujud. Sama juga tidak ada salam pada sujud tilawah. Dasar mereka, kalau itu takbir untuk turun sujud tilawah, ada hadisnya ini Ibnu Umar, walaupun ada kelemahan padanya. Adapun bangkit dari sujud tilawah, juga salam, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Perkara kedua, perlu diketahui bahwa perselisihan fuqaha ini yang baru disebutkan tiga madhab ini di luar sholat. Di luar sholat. Artinya kita sedang tidak sholat baca Quran. Lewat ayat sajdah. Fasjudu lillahi wa'budu. Wasjud waqtarib. Wa'idha quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan yang semisalnya. Maka tadi perselisihannya. Yang mengatakan ada takbirnya, ya Allahu Akbar, kamu langsung, kamu letakkan mushaf, kamu turun sujud. Allahu Akbar, bangkit dari sujud, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatakan tidak ada takbir, enggak ada sujud, ya sudah. Langsung saja sujud, bangkit dari sujud, enggak ada salam. Madhab ketiga, ada takbirnya ketika turun saja Allahu Akbar sujud. Itu bangkitnya enggak ada takbir. Begitu pula tidak ada salam. Ini semua konteksnya mereka sebutkan di luar salat. Adapun ketika orang sedang salat dan melewati ayat-ayat tilawah sajdah, maka sujud tilawah hukumnya seperti sujud sholat. Seperti sujud yang itu rukun di dalam sholat. Artinya ada takbir ketika turun sujud. Ada takbir pula ketika bangkit dari sujud. Makanya para sahabat mensifati sholat Rasulullah SAW annahu kana yukabbir inda kulli khafdin wa rafa'. Rasulullah bertakbir dalam sholatnya setiap kali beliau turun dan setiap kali beliau bangkit. Umum, setiap kali turun, turun rukuk, takbir, Allahu Akbar. Turun sujud, Allahu Akbar, takbir. Dalam sholat, kalau Rasulullah turun sujud, pasti beliau bertakbir. Kalau beliau bangkit dari sujud, pasti pula beliau selalu bertakbir. Dan tidak ada yang diperkecualikan oleh para sahabat. Maka sujud tilawah pun masuk di dalamnya. Jika ada pengecualian, akan sahabat katakan, Rasul takbir sujud, Rasul takbir bangkit dari sujud, kecuali kalau itu sujud tilawah misalnya. Nyatanya mereka enggak mengecualikan. Maka menunjukkan umum. Dan Rasul seperti kita ketahui, membaca kadang di dalam sholatnya ayat-ayat sajdah, ayat tilawah. Seperti yang lalu dari hadits Abu Hurairah beliau baca surat Al-Insyiqaq. Dengan demikian, kalau kamu sedang dalam sholat, maka sunnah untuk orang itu sujud, kalau mau sujud tilawah, untuk bertakbir, turun sujud, untuk bertakbir, bangkit dari sujudnya. Itu di dalam sholat, karena hukumnya lain lagi, berbeda dengan di luar sholat. Kalau di luar sholat bagaimana? Kalau di luar sholat kamu melewati ayat sajdah, maka kamu takbir ketika sujud saja. Allahu Akbar sujud. Bangkit dari sujud tidak ada takbir, dan juga tidak ada salam padanya. Hadis pula kembali menguatkan permasalahan yang pekan lalu sudah kita sebutkan, bahwa mustami' mengikuti qori. Jika qori-nya sujud tilawah, maka mustami ikut sujud padanya. Makanya kata Ibnu Umar, Rasul sujud dan kami pun ikut sujud bersama beliau. Tetapi jika qori yang membaca tidak sujud, maka mustami pun ikut tidak sujud. Dari situ mungkin sebagian karena menganggap riwayat ini lemah, maka hatta di dalam sholat pun dia gak mau takbir kalau sujud tilawah, dengan mengatakan hadisnya ada kelemahan padanya. Maka dia lewati ayat-ayat sajdah, turun sujud tanpa takbir di dalam sholat. Udah diem aja, wasjud waqtarib, turun sujud langsung. Begitu pula ketika naik, angkat kepalanya dari sujud. Dan itu keliru, tidak tepat. Karena Rasul, kalau itu di dalam sholat, setiap kali turun dan naik, selalu beliau bertakbir. Hanya saja yang diperselisihkan tadi kalau itu di luar sholat. Itu hadis terakhir yang dibawakan Hafidh rahimahullahu ta'ala terkait sujud tilawah atau ayat-ayat sajdah. Kemudian beliau bawakan beberapa hadis terkait sujud syukur. Ketika orang bersyukur kepada Allah atas kenikmatan atau kebaikan yang Allah berikan padanya. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah SAW jika datang kepada beliau perkara yang membuat beliau senang, ini dikabari sesuatu atau tahu sesuatu yang menyenangkan beliau, langsung beliau turun sujud kepada Allah. Ini sujud syukur. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Nasa'i. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an qala sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atala as-sujud thumma rafa'a ra'sahu faqala inna jibrila atani fabasyarani fasajadtu lillahi syukra. Kata Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sujud dan panjang sujud beliau. Kemudian beliau angkat kepalanya setelah lama sujudnya. Lalu beliau sampaikan, tadi Jibril alaihi salam datang kepadaku menyampaikan kabar gembira. Maka aku senang dan bersyukur kepada Allah, sujud kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Hakim rahimahumullahu ta'ala. Hadis ketiga dalam bab ini, wa anil bara ibni azib radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan ila al-yaman. Kata Bara, Rasulullah mengutus Ali radhiyallahu an ke Yaman. Fadzakara al-hadits. Qala fa kataba Aliun bi islamihim. Kemudian hadisnya panjang disebutkan. Disebutkan di situ kemudian Ali menulis surat mengabari Rasulullah SAW bahwa penduduk Yaman masuk Islam. Dan ini berita gembira. Karena sebelumnya mereka musyrikin. Walhasil didakwai oleh Ali sebagai utusan Rasul. Dan mereka banyak masuk Islam. Falamma qara'a Rasulullah SAW al-kitab kharra sajidan syukran lillahi ta'ala ala dhalik. Maka begitu surat itu dibaca Rasulullah, langsung Rasul turun sujud sebagai bentuk syukurnya kepada Allah atas berita gembira itu. Islam Ahlul Yaman. Rawahul Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Tiga hadis ini yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, hadis Abu Bakrah, hadis Abdurrahman bin Auf, hadis Abra bin Azib, semuanya menunjukkan disyariatkannya sujud syukur. Para ulama sebutkan syariat untuk sujud syukur itu yang dimaksud ketika ada perkara kebaikan yang baru dia dengar, baru dia ketahui. Kenapa dikatakan demikian? Karena sujudnya kan sujud syukur. Oleh sebab itu, syukur terhadap kenikmatan yang terus-menerus yang selalu Allah berikan, tidak ada syariat sujud padanya. Karena namanya kenikmatan Allah, apa yang enggak ada? Tiap waktu, tiap detik kita dapat kenikmatan. Dan dalam kenikmatan, kita bisa sehat, kita bisa jalan, bisa ibadah, bisa hidup, bisa ini. Semuanya kenikmatan dari Allah. Dan tidak ada dalilnya, tidak disyariatkan kemudian orang sujud padanya bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah karena hari ini aku sehat. Tiap waktu kamu sehat. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi perkara kebaikan atau kenikmatan yang baru sampai kepadamu, yang sebelumnya belum kamu tahu atau belum kamu dapati. Itu yang dimaksud. Lihat hadis-hadisnya. Hadis Bara, semula penduduk Yaman musyrikin, datang berita kepada Rasul telah didakwai ini itu, mereka Islam, berita gembira, kenikmatan, sujud Rasulullah. Hadis Abdurrahman bin Auf, setelah malaikat Jibril datang menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah, sujud Rasulullah. Begitulah Abu Bakar sebutkan secara umum, jika datang kepada Rasul berita yang menggembirakan. Maka demikian, setiap kenikmatan yang baru atau yang saat itu baru kamu tahu, baru sampai kepadamu, apapun itu kebaikan. Misalnya, contohnya saja, kamu menunggu dengan penuh gelisah, ya apa ini istrimu di ruang apa UGD atau apa mau melahirkan, operasi apa enggak ini. Kok subhanallah keluar dengan mudah tanpa operasi, tanpa ini. Kebaikan, nikmat. Maka kamu sujud padanya. Masyru' disyariatkan saat itu untuk sujud. Al-muhim, perkara yang disyariatkan untuk sujud syukur ketika kenikmatan itu kenikmatan baru yang belum kamu pernah dengar atau belum pernah kamu dapati. Begitu pula ulama sebutkan ketika kamu selamat dari suatu kejelekan atau malapetaka. Allah selamatkan. Subhanallah, setelah ini banyak korban atau itu perhitungan manusia. Mungkin kamu akan mati atau akan remuk, hancur. Subhanallah, gak ada satu beset sedikit pun gak ada pada tubuhmu. Dan itu kebaikan. Kamu diselamatkan dari suatu malapetaka atau musibah. Bersyukur kamu kepada Allah. Sujud. Dan yang semisal itu. Dengan demikian, sujud syukur ini disyariatkan, disunahkan ketika tajadduddin ni'mah. Ada kenikmatan yang baru yang kamu peroleh. Atau bentuknya kejelekan yang baru kamu diselamatkan darinya. Tidak tersebutkan di dalam hadis-hadis ini bahwa Rasulullah SAW bagaimana sujudnya. Para fuqaha menyebutkan yang zahir, yang tampak Rasul takbir ketika sujud. Allahu Akbar. Bangkit, Rasul enggak takbir. Ketika bangkit dari sujud syukur, Rasulullah tidak takbir, begitu pula tidak ada salam padanya. Di dalam sujud syukur juga yang dibaca tidak ada nas tertentu. Maka ya kembali kepada sujud-sujud seperti yang di dalam sholat. Yang kamu baca, Subhana Rabbiyal A'la. Karena itu yang Rasul anjurkan secara umum. Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan ini Subhanallah dalam sujud kalian secara umum, sujud apapun itu, termasuk sujud syukur, sujud tilawah, yang dibaca ini dalam sujudnya Subhanallah. Dalam sujud syukur pula baik, fuqaha katakan, para ulama sebutkan baik untuk kamu memuji Allah. Bersyukur pada Allah dengan banyak-banyak memujinya atas karunia atau kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan padamu. Atau atas keselamatan yang Allah berikan padamu dari suatu kejelekan malapetaka. Ya tergantung apa yang kamu dapati. Misalnya kalau itu tadi misalnya anak lahir sehat, tidak ada operasi, ibunya selamat, anaknya selamat. Bersyukur kamu setelah bacaan tadi Subhanallah. Kalau kamu bisa bahasa Arab, ya bahasa Arab. Enggak, ya bahasa Indonesia. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas kenikmatan ini. Engkau beri aku keturunan yang sehat, baik. Tidak ada cacat, tidak ada ini itunya. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah. Dan yang semakna itu. Tergantung apa itu kebaikan yang kamu dapati. Kamu puji Allah, kamu puja dan kamu muliakan atas kebaikan yang Ia berikan, atau ketika kamu diselamatkan dari kejelekan yang hampir menimpamu, kalau bukan karena Engkau ya Allah, dan hanya karena Engkau ya Allah, kalau bukan karena Engkau pasti aku binasa, pasti aku celaka, tapi hanya Engkau yang selamatkan. Maka segala puji bagimu ya Allah, ini itu. Nah, kata. Maka itu baik, karena sesuai dengan namanya sujud syukur. Maka kamu bersyukur kepada Allah, memujinya. Nah, dari situ Para ulama sebutkan kekeliruan sebagian orang yang hampir selalu sujud syukur kepada Allah atas kenikmatan yang itu selalu Allah berikan padanya. Bukan suatu kenikmatan yang baru. Biasanya yang sering dilakukan orang setelah dia sholat. Sudah selesai melaksanakan sholat fardu, bisa sholat maghrib atau sholat isya, dia bisa berzikir setelah itu, sholat sunnah. Maunya dia bersyukur kepada Allah, masih diberi taufik, masih diberi kekuatan, sehat, bisa ibadah dengan baik. Maka dia sujud sekali, sujud syukur. Ini tidak benar. Kalau dikatakan, sujud kok gak benar? Iya. Kenapa? Karena kamu gak ada contohnya. Siapa yang kamu contoh sekarang? Rasulullah orang paling bersyukur kepada Allah. Gak ada yang, gak mungkin ada yang ngalahkan Rasulullah. Apa pernah Rasulullah sujud setelah sholat fardu? Sujud syukur karena selesai menjalankan ibadah kepada Allah. Gak bersyukur Rasulullah. Dikasih kenikmatan, bisa sholat 5 waktu. Kemudian para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gak bersyukur mereka? Ini satu. Kedua, kalau kamu mengada-ngada demikian akan berbuntut panjang. Kamu sekarang sujud. Kalau ditanya kenapa kok sujud? Ya saya bersyukur, sujud syukur. Syukur atas apa? Ya alhamdulillah dikasih waktu, taufik, sehingga bisa ibadah, sholat wajib, bisa saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Saya sujud syukur. Akan dikatakan kepadamu, oh begitu. Lah kamu kan baru sujud syukur. Iya, itu kan juga kenikmatan dari Allah. Kamu diberi taufik bisa sujud syukur. Iya, semestinya kamu sujud syukur lagi. Karena bisa bersujud syukur kepada Allah. Sujud syukur lagi yang kedua. Sujud syukur yang kedua. Sudah. Kamu bisa bersyukur kepada Allah. Sujud atas sujud syukurmu itu juga kebaikan. Sujud syukur lagi yang ketiga. Dan seterusnya gak akan ada hentinya. Makanya orang yang mengada-ngada gak akan ada kebaikannya. Hendaklah dia membatasi diri, mencukupkan diri dengan apa yang dari Rasulnya SAW. Itu sebaik-baiknya kebaikan. Makanya Rasulullah sebutkan wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasul SAW. Al-muhim yang jelas sujud syukur ketika itu hal baru. Kamu dikabari anakmu selamat, alhamdulillah enggak apa-apa, ya sujud syukur kamu. Semula kamu gelisah, ya apa kabarnya, enggak jelas ini itu. Sujud syukur. Alhamdulillah lulus ini. Alhamdulillah sujud syukur. Dan yang serupa dengan itu. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.